aku emang wis bosen. Padahal aku wongi setia, aku mung didate ke pelarian, yeah. Oh, oh, bubar, masalah ora wes-wes dek. Jom mikir no awa edewe, senajan ngono ora bakal ku lali, lali. Aku terus no koe rasa ditakon, wes dilakoni ora rasa dikongkon. Kowe malah ngono dek opo iki jenenge takdir. Awakku panas hatiku gosong. Loro untuk ku mikir no awakmu, ket wingi pengira ono kabarmu. Opo kowe lagi ora ono pulso. Oh yeah, yeah. Awakku wis koyo wong ora normal. Kowe ngomong marang aku santai yo mas. Len aku salah ku jalu pangapuro. Dek lasti oi jodoh mengono to dek ambeku lo. Kowe cedak bela nang liyo pura rido. Kowe ninggal no aku opo kowe teko. Dek lasti oi jolu moto dek wong aku ise tresno. Awakku mau dewe anurim nang dunyo. Suwe ora ketemu pengen cerita. Suwe suwe suwe suwe suwe. Sejujurnya ora rela aku ora terima. Kowe metu karo bocah, tukang angon sing nembe dadi bos. Tukang angon bebe. Nengen tiga pangga pusi awakku menino. Lunga purwokerto cerita, jepul kowe ambek lanang liyo. Dek mo lungo me wong liyo tegal Brebes Purwokerto Semarang lan Surabaya. Awak kumoh